setan tidak akan bisa mencelakakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini banyak penafsiran ulama. Salah satu penafsirannya disebutkan oleh Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah, yahtamil alla yadurrahu fi dinihi aidha. Mungkin maksudnya tidak akan mencelakakan agama anak tersebut. Nah, ini kalau begitu merupakan satu hal yang sangat penting, faktor yang sangat berarti bagi keselamatan anak. Karena agama anak itu akan terjaga. Dalam penafsiran Ad-Dawudi, ay lam yuftinhu an dinihi ilal kufri, maka setan tidak akan bisa menggoda dia sehingga mengkafirkannya. Ini nikmat yang luar biasa. Upaya syaitan tidak akan bisa membuat anak itu kafir. Walaisal murad ismatahu anil ma'asiyah. Tapi bukan maksudnya akan selalu terlindung dari maksiat. Kalau maksiat mungkin, masih mungkin. Tapi kalau kekufuran, maka tidak mungkin. Nah, bukankah ini suatu upaya yang sangat penting dalam rangka keselamatan anak kita dari api neraka? Karena dengan selamatnya dia dari kekafiran, maka ini selamatnya dia dari kekekalan di dalam api neraka. Oleh karenanya, ahibati fillah rahimakumullah, adab-adab islami yang diajarkan Rasulullah SAW dalam segala hal, termasuk dalam hal ini, itu sangat berarti bagi keselamatan anak kita. Selanjutnya, upaya yang lain yang harus dilakukan juga adalah senantiasa mendoakan anak. Mendoakan anak ini baik sebelum anak itu terlahir, bahkan seperti tadi, ya, saat berhubungan, bahkan sebelum menikah, kemudian setelah menikah, sebelum lahirnya anak, kemudian begitu pula setelah lahirnya anak, yakni sepanjang kehidupan dia, dan kita mampu, kita berusaha senantiasa mendoakan. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita melihat para anbiya salawatullahi wassalamu alaihim, kita akan dapati mereka mendoakan anak-anak mereka. Allah subhanahu wa ta'ala telah mencontohkan dalam banyak ayat bagaimana doa para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sebelum dilahirkannya Ismail, berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, habli minas salihin, berikan kepadaku anak dari anak-anak yang saleh. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku untuk beribadah kepada berhala-berhala. Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan juga anak-anak turunku sebagai orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Ini doa-doa Nabi Ibrahim. Nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Allah kisahkan Nabi Zakaria berdoa, Hunalika da'a Zakaria rabbahu, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Di sanalah Zakaria berdoa, meminta kepada Rabbnya, wahai Rabbku, karuniakan kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa-doa. Allah Azza wa Jalla juga mengajarkan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Ya Allah, perbaiki untukku pada anak-anakku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, Doa ini perannya sangat penting sekali, karena upaya yang kita lakukan dalam pendidikan anak-anak kita, dalam nasihat-nasihat, kalau tidak mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya tidak berarti bagi anak tersebut. Allah Azza wa Jalla juga menceritakan kepada kita bagaimana sebagian anak-anak yang durhaka sementara orang tua mereka orang yang saleh, bahkan sebagian para nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa upaya kita semata-mata upaya yang dilakukan orang tua, kalau tidak mendapat taufik dari Allah Azza wa Jal, maka tidak berpengaruh bagi anak itu. Oleh karenanya, hendaknya senantiasa doa kita selalu teriring dalam pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Dahulu diriwayatkan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Al-Hasan dan Husain, "Wa'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitan syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah." Kemudian Nabi mengatakan, "Hakadha kana yaqul Ibrahim." Hakadha kana Ibrahim Abi yu'awidu bihi ma Ismail wa Ishaq. Dengan cara seperti inilah dulu Nabi Ibrahim ayahku, yakni kakek Nabi SAW, mendoakan keselamatan untuk Ishaq dan Ismail. Nah, ini sunnah para anbiya. Nabi Ibrahim berdoa dengan doa tersebut demi keselamatan siapa? Anak-anaknya, Ishaq dan Ismail. Maka Nabi SAW juga mendoakan Al-Hasan dan Husain dengan doa tersebut. Wa'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, ini menunjukkan pentingnya doa. Karena para nabi saja berdoa, apalagi kita yang kita harus menyadari kekurangan-kekurangan kita dalam mendidik anak-anak kita, dalam menjaga anak-anak kita dan memperhatikan mereka. Jadi selalu doa itu harus dipanjatkan. Kemudian tidak lupa pula upaya yang kita lakukan demi keselamatan anak kita adalah memberi nama-nama yang baik. Karena nama yang baik itu punya pengaruh. Ibnul Qayyim rahimahullah telah menerangkan di dalam sebagian kitab beliau, terkhusus dalam kitabnya Tuhfatul Wadud. Beliau mengatakan, afwan, dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, "Lama kanatil asma' qawalib lil ma'ani wa dalah 'alayha iqtadatil hikmah an yakuna bainaha wa bainaha irtibatun wa tanasubun wa alla yakuna al ma'na ma'aha bi manzilatil ajnabi al mahad allati la ta'alluqa biha." Kemudian beliau mengatakan, "Bal lil asma' ta'thirun fil musammayat wa lil musammayat ta'thirun an asma'iha fil husni wal qubhi." Kata beliau, ketika suatu nama itu merupakan ungkapan dari suatu makna, suatu nama ungkapan dari suatu makna dan menunjukkan maknanya, maka hikmah Allah Azza wa Jalla menghendaki adanya keterkaitan antara keduanya. Lalu beliau mengatakan, jadi nama-nama itu punya pengaruh pada sesuatu yang dinamai, dan yang dinamai itu terpengaruhi pula oleh nama-namanya dalam hal kebaikan dan dalam hal keburukan. Nah, kalau begitu salah satu upaya kita untuk menjadikan anak kita anak yang saleh, yang selamat dunia akhirat, namai dengan nama yang baik. Tentu tidak kemudian kita berpikir kenyataannya banyak orang namanya baik tapi perilakunya buruk. Ya, ini tidak membantah apa yang kita sebutkan. Karena masing-masing punya pengaruh. Nama punya pengaruh, pergaulan punya pengaruh. Ketika pergaulan lebih dominan, pengaruh nama ini gak berarti. Kalah dengan dominannya, pengaruh pergaulan. Tapi kalau pergaulannya baik, namanya baik, ya, pendidikannya baik, berbagai macam hal yang mempengaruhi adalah pengaruh baik, maka semakin mengokohkan pengaruh baik tersebut dan akan menjadi orang yang baik. Ya. Jadi apa yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim tadi, sekali lagi jangan dibantah dengan mengatakan itu pencuri namanya Ali, oh itu perampok namanya Husain, itu perampok namanya siapa? Tidak begitu. Ya. Ini nama-namanya bagus dan punya maunya punya pengaruh, ya, tapi kalah dengan pengaruh yang lebih kuat. Tidak ada pendidikan Islami dan pergaulan yang rusak. Oleh karenanya, karena nama-nama itu punya pengaruh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk memberi nama-nama yang baik dengan beberapa hadis beliau. Semisal beliau menyebutkan Ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama di sisi Allah yang namanya Abdullah dan yang namanya Abdurrahman, dihambakan kepada Allah, dihambakan kepada Ar-Rahman, menjadi hamba Allah dan hamba Rahman. Begitu pula nama-nama yang di depannya Abdun, itu juga secara umum bagus tentunya kalau dihambakan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Samad, Abdul Wahid, Abdul Qayyum, Abdul Ilah, dan lain-lain. Ini nama-nama yang bagus. Dan kita harapkan punya pengaruh yang bagus pada nama-nama, pada anak-anak tersebut yang diberi nama-nama itu. Wa asdaqul asma al-Harith wal-Hammam. Nama yang paling benar adalah nama al-Harith dan Hammam. Ikhwani fillah rahimakumullah, tentunya tidak terluput pula dari ingatan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengganti beberapa nama, ya, demi kepentingan ini. Datang seorang sahabat, datang dengan menyebut namanya atau nama anaknya, kemudian Nabi rubah. Walaupun sudah tua, dirubah oleh Nabi ketika nama-nama itu nama yang jelek, baik laki-laki maupun perempuan. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan contoh-contoh yang banyak di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, di dalam bab terkhusus tentang bagaimana Nabi merubah nama-nama menuju nama yang baik. Jadi kalau begitu, kembali kepada masalah kita, salah satu upaya yang kita lakukan adalah memberi nama kepada anak-anak kita nama-nama yang baik. Baik maknanya, ya. Sekarang ini kenyataannya orang milih nama-nama yang baik, tapi baik apanya? Baik terdengarnya. Maknanya apa? Maknanya wallahu a'lam. Kadang-kadang singkatan, ya, tanggal lahir, bulan sama tahunnya disingkat. Kelihatannya masya Allah. Ya, wal yatalattaf. Kelihatannya kayak nama mana? Soviet, wal yatalattaf. Nah, itu kan fi'il amr itu. Kata kerja, kata perintah. Wal yatalattaf. Ada yang namanya begitu. Ya. Kemudian nama-nama yang lain. Ya. Macam-macam sudah, saya sulit mau memberi contoh, antum lebih tahu. Di masyarakat kita trennya begitu. Nama-nama yang kelihatannya bagus, enak didengar, ya, apalagi nama idola-idolanya, pemain bola, pemain sinetron, pemain bintang film dan lain-lain. Sementara secara makna ditinjau dari agama Islam tidak baik. Bukan itu yang dimaksud. Sekarang kalau kita lihat orang-orang pada umumnya memberi nama Abdullah, bisa dihitung, jarang sekali, iya kan? Wah, Abdullah, nanti panggilannya Dullah. Aduh, sudah biasa seperti itu. Ya, nama Soleh, wah, nanti Saleh, Soleh. Nama-nama yang seperti itu yang sesungguhnya secara makna bagus, tapi orang-orang sudah mulai enggan Terutama justru yang nama depannya Abdun ini mulai jarang sekali. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, kecuali di kalangan ikhwah, alhamdulillah. Tapi orang-orang pada umumnya sudah menjauhi nama-nama itu. Padahal itu nama-nama yang bagus. Nah, sekali lagi, kembali kepada apa yang kita sebutkan, pilihlah nama-nama yang bagus secara syar'i. Kemudian, upaya yang lain juga dalam rangka menyelamatkan anak kita adalah dengan memberi makan-makan yang halal. Ini sangat penting. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam beberapa hadis, di antaranya beliau mengatakan, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin, annaru awla bihi. Tidak akan masuk ke dalam surga lahmun nabata min suhtin, suatu daging yang tumbuh karena makanan yang haram, minuman yang haram. An-naru awla bihi, neraka itu lebih utama bagi dia. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau begitu hati-hati dalam memberi makan anak-anak kita. Jangan yang penting dapat rezeki dan penghasilan. Jangan berpatokan mencari yang halal susah, akhirnya mencari yang haram. Na'udzubillah. Dahulu para pendahulu kita, dinukilkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, keteladanan seorang ibu ketika sang suami pergi mencari ma'isyah. Sang istri pun berkata kepada suaminya agar mencari makanan yang halal. Carilah makanan yang halal. Lalu dia mengatakan, fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Sesungguhnya kami sabar, mampu untuk bersabar terhadap rasa lapar, tapi kami tidak mampu untuk bersabar untuk merasakan panasnya api, apalagi api neraka. Nah, ini keteladanan seorang ibu. Dia berpesan kepada suaminya dan mendukung suaminya untuk mencari yang halal, walaupun itu sedikit, walaupun itu susah, daripada banyak dan mudah tapi haram, karena akan berakibat masuknya neraka. Sesuai dengan apa yang kita dengar dari sabda Rasulullah, barang siapa yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, an-naru awla bihi, lebih utama untuk masuk ke dalam neraka. Dan lebih daripada itu, makanan yang haram akan menghambat terkabulnya doa. Seperti hadis yang masyhur yang kita sering dengar. Oleh karenanya, menjadi salah satu usaha yang terpenting bagi kita adalah menyuapi anak-anak kita dengan makanan yang halal. Kemudian, usaha berikutnya yang harus kita perhatikan adalah hendaknya kita memilihkan untuk anak-anak kita teman-teman yang baik. Karena pengaruh teman itu begitu besar. Pengaruh teman seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Matsalu al-jalis as-salih ka hamil al-misk." Perumpamaan seorang teman duduk yang baik ibaratnya seperti penjual minyak wangi. Imma an tabta' minhu, imma an yuhdiyak, wa imma an tabta' minhu, wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Ada tiga kemungkinan kalau kamu berteman dengan seorang penjual minyak wangi. Mungkin dia akan memberi kamu minyak wangi, atau kamu akan membeli minyak wanginya, atau paling tidaknya kamu akan mencium bau yang harum darinya. Semuanya baik. Inilah permisalan teman yang baik. Maka carilah untuk anak-anak kita teman yang baik. Perhatikan pergaulannya. Sementara Masalu al-jalisus su, perumpamaan teman yang jelek. Kana fi khilkir, seperti seorang pandai besi yang membuat parang, yang membuat cangkul. Kamu berteman dengan dia, ada dua kemungkinan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imma an yuhriqa thiyabak, mungkin akan menyebabkan bajumu terbakar, terciprati oleh percikan-percikan api, atau paling tidaknya kamu akan mencium bau-bau yang tidak enak, ya bau besi, ya bau keringat, ya bau asap. Nah, inilah permisalan teman yang jelek. Maka dari itu perhatikan pergaulan anak-anak kita, tidak boleh kita lepas begitu saja. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, Al-mar'u ala dini khalilihi fal yangdur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seseorang itu berada pada perangai temannya, sesuai dengan perangai temannya. Temannya baik, dia akan menjadi baik, biasanya begitu. Temannya jelek, dia akan menjadi jelek. Maka kata Rasul alaihi salatu wassalam, fal yangdur ahadukum man yukhalil. Seseorang di antara kalian hendaknya melihat siapa yang menjadi teman dia. Jangan sembarangan memilih teman. Dahulu disebutkan oleh penyair, anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Tentang seseorang tidak perlu kamu bertanya, lihat saja temannya siapa, karena setiap teman akan meniru temannya. Maka ahibbati fillah rahimakumullah, kewajiban orang tua hendaknya perhatian dalam hal pergaulan anak-anaknya. Karena kita mengetahui di masa sekarang ini pergaulan begitu mengerikan, baik dalam lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan macam-macam. Ya, komunitas-komunitas kecil maupun besar dibentuk, kelompok ini, kelompok itu, teman ini, teman itu, yang isinya macam-macam. Ya, pergaulannya macam-macam, agamanya macam-macam. Na'udzubillah. Oleh karena itu, kalau seorang ayah atau ibu tidak perhatian, maka la yalumanna ila nafsah, jangan dia cerca kecuali dirinya sendiri. Jelas, na'udzubillah, kalau tidak diselamatkan oleh Allah, anaknya akan hancur karena pergaulan-pergaulan yang luar biasa. Bisa jadi kehancuran dalam bab akidahnya, bisa jadi kehancuran dalam bab ibadahnya, bisa jadi kehancuran dalam hal akhlaknya, rusak pergaulannya. Dan sekali lagi kita ingatkan bahwa nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang anak-anaknya. Tidak kemudian dia dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang tua yang seperti itu namanya dayus. Orang tua yang seperti itu membiarkan anak-anaknya bergaul semaunya, laki-laki, perempuan. Dayus disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan diancam bahwa dia tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Na'udzubillah. Kalau nanti anaknya masuk neraka, bagaimana tanggung jawabnya? Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kalau begitu, satu hal yang sangat penting di sini dalam upaya menyelamatkan anak-anak kita, perhatikan pergaulannya. Pilihkan untuk anak-anak kita teman-teman yang baik. Teman yang baik, agamanya, akidahnya, akhlaknya, yang mengingatkan saat lupa, yang mengajari saat tidak tahu, yang mengajak kepada tempat-tempat yang baik dan perilaku yang baik. Kemudian upaya yang lain juga yang perlu dilakukan adalah memilihkan pasangan yang baik. Ya, kalau tadi terkait dengan orang tuanya sendiri ketika memilih, sekarang giliran punya anak, pilihkan untuk anaknya pasangan yang baik. Ya, karena apa? Ini lebih daripada teman, karena akan menjadi pendamping hidupnya, mungkin sampai matinya. Oleh karenanya kita lihat dahulu misalnya Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu sampai mau menawarkan anaknya. Demi apa? Demi pasangan yang baik. Ditawarkan kepada Rasulullah, ditawarkan kepada Abu Bakar, ditawarkan kepada Utsman. Atau paling tidaknya ketika datang orang-orang yang melamar, maka lihat seperti yang dikatakan oleh Rasul tadi dalam hadis, lihat agamanya, lihat akhlaknya. Nah, laki-laki maupun perempuan anak kita harus kita bimbing, jangan sembarangan. Dahulu ulama mengatakan kalau ada yang menikahkan anaknya dengan ahli bid'ah, ini artinya memutus silaturahminya. Ya, kalau dia nikahkan anaknya dengan ahli bid'ah, ini artinya memutus silaturahminya. Karena apa? Karena kemungkinan besar anaknya pun akan menjadi ahli bid'ah. Nanti putuslah hubungan dia dengan anaknya, karena masing-masing dengan agama yang diyakininya masing-masing, ajaran keyakinan yang diyakininya masing-masing. Oleh karenanya ikhwani fiddin rahimakumullah, orang tua harus perhatian betul dalam hal ini. Seorang ayah, seorang ibu harus bekerja sama demi mewujudkan hal tersebut. Kemudian hal yang lain disebutkan pula di sini dalam buku ini, termasuk upaya yang harus dilakukan adalah ikhtiarul madrasah, mencari tempat sekolahnya. Nah, ini juga tidak kalah penting. Kenapa? Karena yang namanya sekolah itu tempat pendidikan. Yang namanya sekolah itu tempat pendidikan. Ya. Sehingga dia lihat bagaimana sekolahnya, bagaimana gurunya, bagaimana pendidikannya. Apakah pendidikan itu hanya sebuah slogan, ataukah pendidikan itu betul-betul bima'nal kalimah, betul-betul mendidik. Nah, sekarang banyak yang labelnya pendidikan tapi sesungguhnya tidak mendidik. Itu hanya sebatas pada slogan-slogannya saja. Ikhwan fillah rahimakumullah, sungguh suatu kerugian seorang sudah mengeluarkan hartanya, mengeluarkan waktunya, bahkan bagaimana dia rela anaknya dididik oleh orang-orang yang tidak mendidik. Ya. Dia memberikan anaknya kepada seseorang untuk diapakan di situ? Maksudnya kan untuk dididik. Tapi ternyata bukan pendidikan yang sesungguhnya yang dia dapat. Yang diajarkan sesuatu yang bertentangan dengan agama, dalam perilaku tidak diperhatikan, tidak dididik. Ini subhanallah, yakni hal yang kalau kita pikirkan sejenak saja tidak bisa kita terima dengan akal sehat kita. Bagaimana kita mau memberikan anak-anak kita ke tempat yang akhirnya bukan menguntungkan anak kita dari sisi agamanya, tapi justru merugikan. Maka dari itu ikhwan fillah rahimakumullah, memilih tempat pendidikan yang baik itu juga merupakan tanggung jawab orang tua dan hak anak terhadap orang tua. Disayangkan masyarakat kita ini terbentuk pada mereka suatu image yang jelek terhadap yang namanya pesantren. Pesantren itu biasanya tempat penitipan anak-anak nakal. Setelah anak ini dididik susah, diajari susah, sudah masuk pesantren saja. Ya. Atau sudah di sana sini enggak diterima, sekolah favorit enggak diterima. Pendaftaran di sana sini sudah tutup, sudahlah masukkan pesantren. Padahal tujuan daripada didirikannya pesantren untuk mencetak apa? Para dai, para ulama yang mengajari umat. Nah, kalau yang dimasukkan ke situ itu orang-orang yang tidak karuan, nanti jadi dai apa itu nanti? Ya, jadi ustadz apa nanti? Jadi ulama apa? Mau mendidik umat atau merusak umat kalau ya bahan dasarnya ini sudah seperti ini? Mestinya yang pesantren itu orang-orang yang jenius, juara-juara di tempat-tempat umum misalnya, nah, mestinya itu masuk ke pesantren-pesantren untuk dididik agama, yang nanti menjadi ulama, ulama betul-betul berilmu, betul-betul berlaku yang baik, sehingga umat ini akan menjadi baik. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, nah, kita harus menyadari hal ini. Jadi dengan pendidikan yang sekarang ini ada, kita harus banyak berpikir. Salah satu nasihat Syekh Rabi' hafizahullah taala yang beliau tulis dan disebarkan, semoga banyak yang membaca. Ketika berbagai masalah dan problem di dunia ini muncul, yang ini, yang itu, macam-macam, enggak bisa dihitung. Beliau mengatakan, coba periksa kembali sistem-sistem pendidikan kalian. Yang namanya sekolah, kata beliau, sudah enggak terhitung, ribuan, enggak terhitung. Tapi apa yang muncul dari mereka? Ulama-ulama? Hah? Bukan ulama-ulama yang muncul. Dan bahkan munculnya ulama bukan dari situ. Padahal umat ini membutuhkan ulama yang begitu banyak. Kita di Indonesia yang umatnya sudah begitu banyak, mana ulamanya? Sekolahnya berapa? Perguruan tingginya berapa? Mana ulamanya? Nah, jadi saya mengambil suatu pelajaran dari nasihat beliau ini, dan semoga juga mengambil pelajaran pula yang lain. Periksa kembali sistem pengajaran sekolah-sekolah. Ya. Mana yang dihasilkan dari sekolah-sekolah tersebut demi kebaikan umat dari sisi agama dan perilakunya, moralnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, kita hendaknya memulai paling tidak dari diri kita masing-masing. Kita sadari dan kita ingatkan diri kita agar kita kemudian bisa memberikan untuk diri kita terlebih dahulu sebelum orang lain, kemudian keluarga kita, kemudian umat kalau bisa, hal yang terbaik untuk di dunia dan di akhirat. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. Dan tentunya hal yang tadi kita sebutkan ya masih menuntut banyak hal yang lain untuk kita sebutkan, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, maka kiranya apa yang kita sebutkan ini menjadi pengingat buat kita akan kewajiban kita mendidik anak-anak kita dengan didikan agama, dari mulai tauhidullah, kemudian akidah-akidah yang lain, kemudian tata cara ibadah yang benar, kemudian perilaku dan akhlak yang benar. Ya. Tentu tidak terluput dari kita bagaimana Nabi mewasiatkan kepada Abdullah bin Abbas wasiat-wasiat penting. Nabi mewasiatkan kepada anak-anak yang lain wasiat-wasiat yang penting. Apakah adab, ibadah, ataupun akidah. Ini semuanya tidak jarang kita dengarkan. Nah, itu hendaknya menjadi contoh buat kita bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat kita. Allah taala a'lam. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Ini banyak pertanyaan. Nampaknya tidak mungkin dijawab semuanya.